padamu yang membasuh perih ini. Jujurkan hati, takkan dusta mengalir untuk dirimu. Duhai permaisuriku, kan ku letakkan kau di tempat yang terindah. Menemani aku, menepisin diriku bersamamu. Demi waktu yang berlalu, demi hasrat menanggilku untuk mengungkapkan rasa cinta. Duhai permaisuriku,